Bolehkah pembagian warisan untuk akhwat dan ikhwan disamakan menurut kesepakatan ahli waris? Tidak boleh. Ya. Warisan sudah dibagi oleh Allah. Bagaimana dia merubah-rubah? Ya. Bagi dulu. Kalau dia ingin kasih warisannya kepada saudaranya, setelah dia bagi, dia kasih. Jelas ya? Dia bagi dulu sesuai dengan kewarisan.